Coba munio sangko atimu apa sliramu ora sayang aku tingkah lakumu saiki beda apa sliramu wis ora tresno. Terima kasih.